Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa ahsanal kalam kalamullah wa ahsanal hadits hadits Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwati wal akhawat rahimakumullah, alhamdulillah Allah kembali memberikan kita kesempatan berjumpa kembali setelah sekian waktu yang lalu pernah kesini juga, tapi mungkin dalam acara yang lebih luas lagi itu ya. Mungkin ini sepertinya ada acara yang lebih khusus lagi. Alhamdulillah baik yang ikhwan ataupun al-akhawat. Jadi sekali lagi pertemuan-pertemuan seperti ini sangat-sangat penting sekali dan sangat-sangat diperlukan sekali, apalagi sesama kita, yakni menjalinkan atau mempererat lagi ukhuwah kita di sini dan saling nasihat menasihati di sini, terutama kita yang hidup di akhir zaman sekarang ini. Jadi sangat-sangat kita perlukan sekali saling menasihati satu sama lainnya. Jadi apabila kita misalnya yang berjalan sendiri, ya tentu setan lebih mudah untuk mengalahkan orang tersebut. Jadi khairul akhawat rahmakumullah. Jadi sekali lagi sendiri bersyukur dan berterima kasih kepada yang mengundang. Tentunya akhirnya yang dengan sebabnya kita bisa bertatap muka kembali, walaupun kita yang sama-sama warga Qatar ya di sini, cuma wilayah kita cukup misalnya jauh ya, cuma tidak tahu sebenarnya itu alasan saja itu. Ya, tapi alhamdulillah karena mungkin kesibukan. Dan karena itu sering saya sebutkan kepada yang sebagian mungkin atau di sini juga. Ya sekarang kesempatan silakan kita ada kajian di rumah ya, di rumah di Izo, di Khalitia, tidak jauh juga, tidak sampai ke Doha. Jadi kalau misalnya itu ada kesempatan silakan datang di situ. Jadi supaya kita misalnya ngobrol misalnya di situ ya, ada sebagian yang rajin datang di sini. Misalnya akhradi misalnya rajin datang, terutama el ikhwah ini ada sebagian yang datang rajin, alhamdulillah. Jadi kalau untuk misalnya ada kesempatan baik yang akhwat misalnya pada satu mobil yang siapa yang drivernya silahkan datang, tidak ada masalah. Nah supaya lebih apa namanya lebih erat lagi ukhuwah kita, alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah ada kelas bahasa Arab. Alhamdulillah itu juga bagian daripada langkah menjalin ukhuwah kita, walaupun di situ mungkin rintangannya agak terjal sedikit. Tapi insya Allah semakin terjal yakni apa itu rintangannya, bukit-bukitnya, gelombangnya di situ, justru itu insya Allah akan lebih menguatkan apabila istiqomah di situ. Dan mungkin undang-undangan saja yakni peserta, sebagian peserta bahasa Arab yang mengikuti kita hadir di sini mudah-mudahan gitu ya, jadi supaya lebih yakni kuat lagi. Nah, jadi gitu, jadi insya Allah apapun yang ada kebaikan-kebaikan yang mampu kita laksanakan, kita raih selama itu dalam yakni koridor yang lurus, insya Allah itu kita upayakan karena itu adalah bagian bekal kita untuk mencapai akhirat. Itu saja. Adapun dunia ini alhamdulillah Allah sudah kasih kita dunia di sini. Alhamdulillah tidak seperti di Indonesia misalnya yang berat susah payah mereka gitu. Alhamdulillah di sini apalagi ibu misalnya akhwat di sini alhamdulillah yakni free waktunya insyaallah alhamdulillah adalah gitu. Tapi ada kesibukan juga, tapi tidak seperti yang ada di Indonesia. Nah gitu. Misalnya cerita-cerita yang ada di Indonesia gitu, yang akhwat yang ikut belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Arab, yang ada peserta itu macam-macam ceritanya. kita tahu ceritanya ketika ada imtihan. Jadi aku Ustaz ini apa kita tidak bisa imtihan sekarang karena harus jemput ini, harus ada ini, harus itu. Ada katanya suaminya hilang. Ujung-ujungnya orang bingung. So, ada satu yang japri itu yang dia ada ini. Udah, iya, yang penting semangat itu saja lah. Itu. Jadi sampai semacam itu suaminya hilang katanya yang di itunya di SMS-nya. Karena itu dia tidak bisa ikut imtihan tepat waktu. Jadi luar biasa. Jadi alhamdulillah, insya Allah suami tetap ada di sini. Alhamdulillah. Jadi terus kemudian ada kesempatan untuk belajar ini itu. Kemudian dengan masing-masing ustadznya, masya Allah luar biasa. Belajar betul-betul di yakni pergunakan nikmat ini sebaiknya. Sebaik-baiknya, baik misalnya. Ini nasihat untuk saya pribadi juga untuk semua di sini. Jadi sekali lagi kita semua sama, cuma mungkin lebihnya background kita yang lain, itu saja. Kemudian juga, tapi visi misi kita sama, meraih kesuksesan dunia akhirat. Tidak ada bedanya ustaz dengan yang non ustaz. Jadi kalau misalnya yang antum yang belum bisa belajar bahasa Arab, ada ustaz-ustaznya yang mengajarkannya. Jadi usahakan terus menuntut ilmu, begitu. Jadi misalnya sama juga saya pribadi juga tetap menuntut ilmu juga. Nah, buat kebetulan karena sekarang ada kegiatan ya, jadi kita jadi terus kita menuntut ilmu setiap malam. Kalau saya misalnya supaya misalnya paham bahwasanya ilmu itu diperlukan. Justru kalau ada ustadz yang tidak belajar itu yang dipertanyakan. Karena apa? Karena ibarat mobil, istilahnya Ustaz Abdul Hakim Abdad gitu. Ibarat mobil Ustaznya, jadi kalau kurang bensinnya mobilnya tidak ini. Dan kalau dipakai terus bensinnya habis juga, gimana jalannya? Jadi harus menuntut ilmu, harus begitu. Itu dia, jadi menuntut ilmu ini banyak sekali. Dan tentunya faedah-faedahnya luar biasa diantaranya kumpul seperti ini. Nah, ikhwatul akhwat rahimakumullah semuanya. Jadi ini kehadiran di sini ya tentu untuk kita saling nasihat-menasihati karena ini adalah bagian daripada yaitu usul ats-tsalatsah tiga dasar yang dipesankan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Usul Ats-Tsalatsah. Itu dia. Jadi kalau betul-betul faham usul ats-tsalatsah ini, insya Allah ta'ala kita akan lurus di dalam kehidupan kita. Jadi usul ats-tsalatsah itu terangkum dalam surat Al-Asr. Usul ats-tsalatsah itu terangkum dalam surah Al-Asr. Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu ringkasan usul ats-tsalatsah, tiga dasar utama. Jika kita rincikan dari situ tidak ada waktunya. Wal asri, Allah bersumpah di situ dengan masa, waktu, innal insana, kemudian ada inna. Siapa yang bisa irob untuk paham apa itu inna, di situ lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi untuk mentauhid di situ. Innal insana lafi khusr, kerugian itu semuanya manusia dikecualikan istitsna, pengecualian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman, wa amil salihah, dan orang yang beramal. Berarti yang pertama adalah amal. Nah, itulah dasar utamanya, amal. Wa amil salihah, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabri. Wa tawassaw bil haqqi ini adalah nasihat-nasihat dakwah. As-sabri yaitu sabar di atas dakwah. Ini tiga dia landasan utama yang terangkum, yang diambil darinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tiga landasan utamanya. Yaitu ilmu terangkum di situ, iman, kemudian amal yang dimaksud itu dakwah dengan ilmu atas ilmu yang dia ketahui, kemudian sabar di atas itu semua. Nah, ilmu itu kita ringkas saja, yaitu kaitannya dengan tiga landasan utama sekali lagi diambil daripada sunnah Rasul. Amal, ilmu, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, beriman dan beramal saleh. Itulah dia ilmu. Ya tentu kalau kita berbicara ilmu, kita akan berbicara yakni bidang-bidangnya. Kalau berbicara masalah ilmu tentu luas sekali. Luas sekali. Yang paling penting adalah semangatnya itu. Jadi bagaimana seorang itu menjadi penuntut ilmu, ya tentu ini adalah level yang tertinggi. Level tinggi sekali. Kalau orang itu sudah disebut penuntut ilmu, berarti dia yakni mendudukkan dirinya kedudukan yang mulia. Nah, karena yang banyak sekali benefit yang dia dapatkan, dan itu semua sudah tahu. Oleh karena yakni banyak sekali yakni pahala yang dia dapatkan, setan pun tidak ikhlas melepaskannya begitu saja. Oleh karena itu banyak rintangan-rintangannya. Banyak rintangan-rintangannya yang didapatkan oleh seorang penuntut ilmu. Tidak ikhlaslah, riaklah, macam-macam gitu. Oleh karena itu walaupun demikian terus maju di dalam menuntut ilmu. Jadi tadi kita sebutkan background kita yang lain-lain, misalnya kalau saya bisa bahasa Arab, itu tuh langsung menuntut ilmu ke yang berbahasa Arab, yang syekh misalnya. Yang tidak bisa menuntut ilmu pun tidak menutup kemungkinan karena ada ustadz-ustadz yang mengajarkannya dengan bahasa masing-masing. Itu ilmu. Oleh karena itu menuntut ilmu ini ya seperti yang sering kita dengar, yang dinukilkan daripada Imam Ahmad adalah la ya'dilu syai. Jadi tidak ada yang mengalahkan keutamaan menuntut ilmu ini. Tidak ada. Oleh karena itu pesan daripada masyayikh kita Syekh Shalih Fauzan dan juga Syekh Shalih Al-Syekh hafizahumullah semuanya, bahwasanya yang penting adalah semangat menuntut ilmu, hadir menuntut ilmu. Paham apa tidak itu tidak masalah. Yang jelas poinnya mendapatkan, itu poin mendapat pahala. Jadi jangan bilang misalnya kalau ada bilang kok rajin menuntut ilmu tapi tidak paham. Nah ini namanya talbis. Jadi talbis iblis itu. Jadi supaya apa? Supaya dia tidak datang lagi misalnya. Ini semua adalah yakni cara-cara syaitan untuk membuat orang pesimis kemudian yakni jatuh. Jadi menuntut ilmu termasuk bahasa Arabnya, termasuk majlis, ya semua-semua itu. La ya'dilu syai'. Liman shahhat niyyatuhu, bagi mereka yang sahih niatnya. Benar niatnya. Ya apabila benar niatnya, maka dia telah melakukan suatu amalan yang tiada tandingannya. Bagaimana kaifa dzalik? Bagaimana demikian? Bagaimana orang itu mensahihkan niatnya, membenarkan niatnya, yaitu an yanwiya raf'al jahli an nafsi wa an ghairi, yaitu meniatkan mengangkat, menghilangkan kejahilan dari dirinya, kemudian mengangkat, menghilangkan kejahilan dari orang lain. Jadi setelah dia berilmu, dia berpikir bagaimana dia kembangkan ilmunya supaya sebagaimana halnya dia hilang kejahilan dari dirinya, dia orang lain pun hilang. Itu dengan kata lain berdakwah. Setelah itulah ilmu yang pertama, kemudian yang kedua dakwah. Berdakwah. Ini adalah dua. Ya tentu yakni kawasan-kawasan dakwah ini lain-lain dari orang satu ke orang lain sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan kapasitasnya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sering kita dengar, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ini adalah kaidah berdakwah. Jadi ud'u, dakwalah, serulah ila sabili rabbik, ke jalan Allah, ke jalan Tuhan. Jadi kalau sudah sebut ud'u, berdakwalah, seru. Nah, gitu. Ajarkan. Dan kaitannya banyak sekali kalau kita lihat hadis yang ada kaitannya dengan mengajar, kaitannya dengan berdakwah gitu. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya ilmunya misalnya ngajarin Iqra melalui itu. Ilmunya misalnya ngajarin bahasa Arab mulai itu. Ilmunya mengajarkan tauhid semua. Kalau tidak itu semua dukung dakwah itu. Dukung dakwah itu pun masuk dalam bagian ila sabili rabbik, di jalan Rabbmu. Jalan Rabbmu ini secara singkatnya adalah jalan yang benar, jalan yang ahlu sunnah wal jamaah, yang berdasarkan Alkitab, yang berdasarkan Al-Sunnah, dan yang kita yakini kebenarannya adalah di atas pemahaman salaful ummah. Jadi kalau sudah jelas sabili rabbik ini jelas, maka jangan ragu lagi, udru. Yang udru fi'il amr ini, sudah belajar fi'il amr. Jadi udru ila sabili rabbik, betul-betul berdakwah, tapi konfirmkan dulu sabilnya apa, jalannya apa gitu. Apakah ini kan jalannya banyak. Kalau udah konfirm, maka silahkan maju. Udru ila sabili rabbik. Nah, sekarang dah kita paham misalnya dakwah itu adalah bagian daripada usul talata, landasan utama. Kemudian kita konfirmkan lagi sabilnya ini, jalannya kita konfirm betul-betul. Kita sunnah pemahaman salaf dan nah, lanjut lagi ayatnya, jangan diam di situ. Udru ila sabili rabbik. Jangan. Lanjut lagi, udru ila sabili rabbika bil hikmati. Hikmah ini penting, bil hikmati. Dengan hikmah, hikmah ini yakni di situ maknanya basira, maknanya adalah ilmu. Ilmu. Nah, jadi kalau dah kita tahu dakwah menyampaikan ilmu itu memang diperintahkan, kemudian kita konfirm ini sabirnya, jalannya adalah jalan yang benar di atas jalan salaful ummah, tapi hikmahnya kita belum punya, jangan dulu, jangan tergesa-gesa. Jadi oleh karena itu pepatah mengatakan manistak dalam syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka hukumannya adalah dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Itu dia. Jadi ingin berdakwah, ingin misalnya semangat untuk menyampaikan sesuatu kepada kawannya misalnya, tapi tidak diikuti oleh kaedah-kaedah yang ada, itu namanya istihjar, itu namanya tergesa-gesa. Oleh karena itu paling tidak isi diri, isi dulu diri dulu, fullkan baterainya dulu dengan ilmu, dengan amalan, kemudian baru maju pelan-pelan dengan hikmah. Hikmah di sini maknanya adalah ilmu. Hikmah di sini maknanya ilmu. Kemudian wal mau'izati al-hasanah, dengan mau'izah yang hasanah. Baru di sini adalah cara yang hasanah, cara yang baik. Cara yang baik tentunya ini adalah lain antara satu orang dengan orang lain, lain komuniti satu dengan komuniti yang lain, lain negeri yang satu ke negeri yang lain, bangsa satu bangsa yang lain, lain, lain bahasanya, lain pula caranya, begitu. Jangan disamaratakan, jangan disamaratakan. Contohnya misalnya, jangan pula misalnya kalau kita aplikasikan ke dalam dunia kehidupan kita, dan sering Anda sebutkan kita sekarang ini berhadapan dengan dan tidak bisa dielakkan dari dua dunia, dunia nyata dengan dunia maya, dunia nyata dengan dunia maya. Dan itu tidak bisa dielakkan di akhir zaman sekarang kita hidup ini. Mau'izatul hasanah, dengan cara yang terbaik, yang baik tadi kita sebutkan, satu orang dengan orang lain, lain misalnya, misalnya dengan si A misalnya tidak sama saya, cara saya sampaikan dengan yang ini gitu, padahal intinya sama, tidak sama. Apalagi misalnya satu community dengan community yang lain, satu grup dengan grup yang lain, kalau di WhatsApp misalnya, kalau di Facebook misalnya. Nah, oleh karena itulah, oleh karena itulah ketika kita berhadapan di dunia maya ini tentu lebih dituntut ekstra hati-hati. Jadi perhatikan baik-baik, wal mau'izatil hasanati, yaitu dengan mau'izah, dengan cara yang baik. Ini tadi kita ulangi, kita mau tidak mau di akhir zaman sekarang kita berhadapan dengan dua dunia, dunia nyata dengan dunia maya. Kalau mungkin orang itu bisa ngerem, yaitu di dunia nyata mungkin karena dia malu dan sebagainya, segan dan sebagainya, tapi banyak orang yang remnya belum ketika yakni berada di dunia maya. Apa saja dalam hatinya diungkapkan, ditulis semuanya, apalagi dengan copy paste, copy paste, copy paste, semua gampang. Jadi itu sekali lagi kita ulangi bahwasanya di dunia maya berlaku juga ayat ini, dan justru lebih ekstra hati-hati, ekstra hati-hati. Setelah itulah dalam mau'izatul hasanah kita lihat bagaimana salaful ummah kita, bagaimana Nabi SAW menempatkan yakni mengamalkan ayat ini, mau'izatul hasanah. Setelah itu kita lihat lain satu sahabatnya dengan sahabat yang lain, Nabi SAW lain caranya. Bagaimana orang badui kencing di masjid itu kesalahannya kesalahan fatal, tapi karena orang badui ini baru-baru masuk Islam misalnya, atau bahkan belum Islam, jadi dia tidak kenal siapa Nabi, tidak kenal itu masjid, tidak kenal, jadi caranya pun luar biasa di luar dugaan sahabat-sahabat yang lain, cukup lembut sekali. Berarti di sini mau'izatul hasanah dilihat orangnya. Di luar orangnya. Tadi kita sebutkan dari orang satu ke orang lain, ini lain. Kalau kita lihat Nabi SAW menegur Mu'adz bin Jabal ketika mengimami yakni sahabat-sahabat yang lain dengan Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, sampai Nabi SAW menyebut afatan antaya Mu'adz, apakah kamu ini menimbulkan fitnah, menjadi fitnah wahai Mu'adz. Itu luar biasa. Berarti orang Badui dengan Mu'adz, kalau kita lihat misalnya Mu'adz bin Jabal itu lebih ringan daripada kencing di masjid. Tapi mau'izatul hasanah kita lihat bahwasanya ditempatkan satu sama lainnya, dan itu semua mau'izatul hasanah berdiri tegak di atas fondasi maslahat mafsadat. Maslahat mafsadat. Oleh karena itu ikhwatul akhawat semua yang pas, yang perlu diperhatikan, yakni dengan seperhatian-hatian, terutama mereka-mereka yang berkecimpung di dunia media sosial. Ini sekali lagi tidak cukup dengan semangat, harus betul-betul dengan ilmu pertimbangan maslahat mafsadah. Karena tadi kita sebutkan kehidupan di dunia maya itu lebih dituntut untuk ekstra mu'izatil hasanahnya, ekstra. Sebab itulah Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam yakni menerangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa orang beriman ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, itu ayat yang sering kita dengar ketika khutbatul hajah. Ya wahai orang beriman bertakwalah, wa qulu dan ucapkanlah qawlan sadida, ucapan yang sadid, ucapan yang lurus, ucapan yang benar. Ucapan yang sadid, ucapan yang benar di sini kata beliau rahimahullah taala adalah ucapan yang benar lafaznya, yang benar cara menyampaikannya, yang benar timingnya, tepat. Itu dia. Jadi tidak cukup lafaznya benar saja, tidak cukup. Tidak cukup dikatakan qaulan sadidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan. Tidak cukup dikatakan qaulan sadid, qaulan yang lurus hanya dari segi lafaznya saja. Contoh misalnya dah tahu nih hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Dah tahu misalnya. Tapi tidak cukup untuk menjadikan Bukhari Muslim lafaz ini menjadi qaulan sadid. Ya, secara zat. Secara zat ya, memang itu tidak bisa dibantah lagi Bukhari Muslim. Tapi dia akan menjadi qulu qaulan sadida, ucapan yang sadid apabila diucapkan kepada orang yang tepat, waktunya tepat, keadaannya tepat. Jangan misalnya tiba-tiba antum belajar dari sini habis mengaji Riyadhus Shalihin misalnya, atau misalnya tafsir misalnya, tiba-tiba ibu-ibu misalnya dia banyak lebih banyak ngajinya misalnya, tiba-tiba suaminya balik kerja udah belajar, kira-kira misalnya udah belajar sholat sunnah misalnya, sholat sunnah itu sunnah untuk laki-laki dilakukan di ini, di rumah misalnya, tiba-tiba suaminya tidak sholat sunnah di mana itu, ditegur begitu saja. Kebetulan suaminya baru pulang kerja pagi, maka keadaannya tidak bagus, maksudnya tidak sesuai, timingnya tidak sesuai, itu tidak termasuk qaulan sadida juga. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi qaulan sadida, qaulan yang lurus, yang tepat, jadi tepat lafaznya secara zat sahih, jangan sampai dhaif. Kemudian tepat sasarannya, jangan sampai orang-orang yang salah keliru, nanti pun salah paham. Tepat timingnya, waktunya tepat, jangan pula orang itu sedang marah, sedang capek, sedang apa. Orang lain juga orang capek, walaupun misalnya Bukhari Muslim, tapi kalau capek gimana? Dia tidak akan bisa dicerna. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ingat kembali lagi, terutama ketika berhadapan dengan dunia maya. Itu dia, dunia maya perlu ekstra hati-hati pilihan katanya. Karena kenapa kita disuruh ekstra hati-hati di dunia maya? Karena kalau di dunia mata, di dunia nyata kita tahu nih orang ini mukanya sedang capek, mukanya sedang mendung, moodnya mungkin sedang hilang gitu. Jadi kita pun agak segan gitu. Tapi kalau di dunia maya kita mana tahu? Mana tahu orang yang sedang baca, sebab itu lebih ekstra hati-hati. Kalau tidak confirm betul-betul dengan pertimbangan yang sempurna, ini lafaznya sudah cek, ini kira-kira bahasanya ada ihtimal tidak gitu, ada kemungkinan ini apa tidak gitu, ini kira-kira dampaknya bagaimana? Ada kemungkinan ini kemungkinan akan terjadi tsunami apa tidak kalau saya share misalnya? Contoh, ada misalnya tiba-tiba share. Misalnya kalau sekarang ini tiba-tiba share puisi Tusuk Konde misalnya. Itu kan tsunami namanya. Maka itulah betul-betul dipertimbangkan. Ini apa namanya yang Anda berikan di sini? Secara umum saja kaidahnya. Kalau secara khusus mungkin nanti di pertanyaannya. Dan itu dipegang baik-baik. Oleh saya itu karena anak pribadi susah untuk meneliti misalnya bagaimana keadaan orang begitu ya. Secara umum tadi kita sebutkan untuk mensabitkan qaul kita, mensabitkan postingan kita itu rasanya agak susah. Kemudian juga sudah banyak bisa terwakili oleh ustaz-ustaz yang lain misalnya di Facebooknya ada banyak. Jadi kalau saya pribadi, anak pribadi sudah mengundurkan diri saja, mengundurkan diri dari perhelatan yang dunia maya. Memang ada sih akun Facebooknya, cuma untuk memantau kampung saya. Itu dia. Kenapa? Karena khawatir. Karena kalau saya nulis sedikit misalnya terjadi gelombang misalnya, apalagi bantahan-bantahan. Soalnya itu lah wa mu'idatul hasanah wajadilhum. Nah gitu, jidal, discuss. Kemudian debat, ini apabila tidak yakni berfaedah mau'idhoh hasanahnya, baru jidal. Dan ini menurut manhaj salaf, jidal itu tidak dibenarkan. Nah, kecuali dalam keadaan emergensi, itu pun memenuhi syarat-syarat. Memiliki ilmu, paham siapa lawannya, jelas maslahat mafsadat yang didapatkan, baru terjun ke debat. Nah, oleh karena itu, di dunia maya, perdebatan itu kita tidak tahu apakah maslahat mafsadat di situ, apakah orang ini benar-benar mencari pengetahuan atau tidak, kita tidak tahu. Oleh karena itu, debat di dunia sosial media itu sudah dipastikan tidak bermanfaat. Oleh karena itu, postingan-postingan yang ada, apabila ada yang membantah, saling membantah, ini tidak menerima bantahan. Secara maya, secara nyata, silakan. Nah begitu ini, tapi kalau berani gitu kan. Nah oleh karena itu ini penting sekali. Wajadirhum billati ya ahsan, dengan jidal yang baik tentunya, tidak menyudutkan satu sama lainnya, tidak mengejek, mengolok dan sebagainya. Wajadirhum billati ya ahsan, itu dia. Oleh karena itu ini usul dasar-dasar seperti ini harus betul-betul diketahui bersama. Nah, apalagi misalnya alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk memahami manhaj salaf, dan itu nikmat yang luar biasa sekali. Maintain itu nikmat, maintain. Kemudian tadi kita sebutkan kalau bisa begitu, kalau bisa kita mempengaruhi kawan-kawan kita itu lebih baik, itu lebih baik. Maka tadi kita sebutkan dakwah. Cuma mau mu'idhatul hasanah, cara yang terbaik itu betul-betul harus dilihat maslahat mafsadahnya gitu. Oleh karena itu kalau sekiranya di media sosial itu misalnya itu yakni kemungkinan besar membuat gaduh misalnya, pertanyaan kita istilahkan tsunami dan sebagainya, itu lebih baik jangan sudah. Jangan. Walaupun nyata-nyata suatu hal itu betul-betul mungkar misalnya, udah lebih baik diam dan semampu kita kalau bisa japri. Nah, itu lebih untuk mengantisipasi, lebih yakni meminimalisir daripada kemudaratan yang ada. Nah, itu dia, kita japri, itu lebih baik. Ada pun misalnya main posting sini misalnya, itu tentu tidak yakni mendatangkan maslahat. Jadi kalau betul-betul ingin yakni menjalankan dakwah salaf, maka salaf atau ingin menjalankan manhaj salaf, maka manhaj salaf adalah namanya manhaj, metode kehidupan, metode dalam beragama. Jadi sebagaimana halnya kita benar-benar yakni mengikuti Nabi SAW, mengikuti manhaj salaf dalam bab akidah, dalam bab ibadah, begitu juga dengan bab dakwah, begitu juga dengan bab dakwah mengajak orang, itu pun harus mengikuti manhaj salaf. Nah, manhaj salaf dalam hal ini adalah tidak melepaskan hikmah ilmu, tidak melepaskan mau'idhatul hasanah. Nah, dengan dasar-dasar kaidah yang tadi kita sebutkan. Kalau itu tidak tidak ada dalam diri seseorang, maka lebih baik dia. Oleh karena itu, ketika ulama-ulama kita di zaman sekarang ditanya, bagaimana, apa jalan keselamatan yang paling selamat di akhir zaman ini, kata mereka adalah tulus samt, yaitu banyak diam. Banyak diam, itulah keselamatan. Banyak diam, itu keselamatan. Terutama tadi kita sebutkan di dunia maya, banyak diam. Karena hukum ucapan dan tulisan sama. Hukum yang ucapan dan tulisan sama, itu namanya hip-hop. Ucapan dan tulisan sama hukumnya. Nah, kalau misalnya kita pandai kontrol diri lisan kita, maka sayogianya kita harus kontrol tangan kita. Gitu, itu maksudnya. Jadi tulus song, yaitu banyak diam di sini, diam dari segi lisan, diam dari segi tangan. Karena tadi kita sebutkan tangan inilah yang menjadi, yakni media utama menyampaikan kita ke dunia maya. Nah, oleh karena itu kita stop lisan kita, kita stop yakni tangan kita dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi kita sebutkan, insyaallah taala lebih selamat. Insyaallah taala lebih selamat. Jadi kalau memang benar-benar kita bermanhaj salaf, memang benar-benar kita ingin menjalankan manhaj salaf, maka tulus samt, banyak diam dan perbanyak menuntut ilmu. Banyak diam dan perbanyak menuntut ilmu. Jangan banyak diam kemudian tidak mau menuntut ilmu. Itu namanya merajuk namanya. Ya, udah kalau begitu diam saja lah gitu. Pulang aja. Tidak menuntut ilmu, tidak pergi ke sana kemari, udah. Kenapa tidak diundang-undang, kenapa enggak datang? Katanya diam. Itu namanya ngambek. Itu dia. Tidak. Jadi sekarang kita dalam rangka yakni nasihat menasihati baik laki-laki maupun wanita, dan ini juga nasihat bagi anak pribadi. Oleh karena itu di dalam misalnya kalau anak pribadi, misalnya kalau di grup-grup itu banyak diamnya, kenapa? Karena lihat maslahat mafsadatnya. Walaupun jawab pertanyaan pun lihat-lihat juga, kadang-kadang yang bertanya yang memerlukan satu orang saja. Nah gitu, yang lainnya bukannya dia hirukan. Begitu kalau mau bertanya silakan saja japri misalnya. Karena apa sekarang? Karena apalagi di dunia maya sekarang ini lebih kepada sentuhan perasaan saja, lebih kepada sentuhan perasaan saja. Adapun sentuhan ilmu itu rasanya tidak. Karena semakin banyaknya ilmu, semakin berkahnya kurang. Jadi banyak ilmu di WhatsApp itu banyak sekali. Yang kalau dihitung-hitung, misalnya ulama salaf kita terdahulu itu menuntut ilmu setahun baru dapat satu faedah. Ini kalau di WhatsApp satu menit saja sudah mendapatkan ilmu yang didapatkan setahun, yang didapatkan oleh ulama salaf terdahulu. Tapi masalahnya adalah berkahnya. Masalahnya adalah berkahnya. Tidak ada berkahnya. Jadi berkahnya kurang, karena berkahnya kurang ya sudah begitu saja. Nah gitu. Namanya biasnya lah, betulnya lah, itu lo itu. Masing-masing ada grupnya. Jadi setiap satu gitu. Nah, cuma kalau ada yang menyentuh perasaan sedikit, nah itu yang bisa masalah. Itu yang keluar dari grupnya. Tapi kalau bab-bab ilmu yang banyak itu tidak tersentuh. Tapi kalau misalnya tersentuh sedikit, misalnya oleh sebab itu yang kita sebutkan mu'tad hasanah. Apalagi misalnya ada dalam grup itu kita sentuh ustadznya misalnya, sudah mulai debat di situ. Ustadznya tidak salaf dari ini ditahdir ini. Itu semua adalah tidak termasuk faedah. Jadi bukan di situ. Nah, kecuali kalau benar-benar sudah ada grupnya misalnya. Benar-benar grupnya kita tahu face to face, hari-hari kita jumpa gitu. Nah, kemudian termasuk gitu ada info-info tertentu, baru itu memang harus ditegaskan. Tapi kalau grupnya masih campur-campur, itu tadi kita sebutkan mu'idatul hasanahnya bukan di situ. Udah biarkan saja. Biarkanlah anjing menggonggong kafilah berlalu, nanti pun dia akan berlalu lagi dan tidak ada ustadznya lagi, yang lain lagi, begitu seterusnya. Apalagi case kita yang ada di sini, yang namanya di sini mengikuti naik daunnya seorang ustadz. Jadi kita paham juga mereka. Jadi bukannya mereka menuntut ilmu benar-benar juga. Nah itu dia, udah biarkan saja berlalu. Sekarang bagaimana cara kita untuk betul-betul mengokohkan diri? Itu saja, mengokohkan diri. So itulah. Anda ibaratkan kita di sini adalah pondok ya, pondok pesantren kita di sini. Ya, walaupun kita bekerja masing-masing dengan pekerjaan kita, tapi inilah bentuk pondok pesantren kita. Pondok kita di sini. Karena kalau kita balik kampung, fakta yang ada, ya kita bisa tergerus, kita bisa tenggelam di situ. Apalagi tanpa kekokohan manhaj, kekokohan ilmu. Lagi itu di sini kita mondok. Oleh karena tadi kita balik, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar sekali. Artinya dunia kita tidak pikirkan gitu, tapi yakni bi'idznillahi ta'ala Allah berikan kita luar biasa, baik laki-laki maupun wanita. Oleh karena itu sekali lagi kita betul-betul memanfaatkan kesempatan ini baik-baik. Jadi tidak ada istilah lagi malas-malas. Dan tadi kita sebutkan perbanyak diam, kemudian perbanyak menuntut ilmu, Oleh karena alhamdulillah ustaznya datang ke sini, yakni setiap minggu sekali. Kemudian kalau antum ada semangat sedikit gitu, keluar di kawasan gitu, seperti ulama-ulama dahulu gitu, bukannya jauh juga ya. Di tempat kita ngaji di Syekh di situ, ada juga orang-orang Al-Khur datang di situ, masih orang Arab gitu. Masih imam-imam, baik yang Qatari maupun yang non-Qatari, mereka datang ke situ. Nah, itu juga yakni sebagai contoh saja, artinya bukan hanya di dunia salaf terdahulu, tapi sekarang pun orang-orang pun haus ilmu, tapi betul-betul datang. Ada pun misalnya di WhatsApp, ini pendukung saja ya, pendukung saja. Bukan berarti tidak boleh, boleh, ini tapi pendukung saja. YouTube misalnya, di WhatsApp itu pendukung. Jadi itu, tapi jangan sampai menjadikan dia sumber utama. Jadi itulah ayyuhal semuanya, landasan utama yaitu ilmu, kemudian amal, dakwahkan ilmu tersebut, kemudian sabar. Sabar. Nah, tentu kesabaran di sini fungsinya apa? Fungsinya supaya kita istiqomah di situ. Sabar dalam menerima nasihat seperti ini, misalnya sabar menerima menghadapi olok-olokan orang, sabar menghadapi misalnya suatu hal yang tidak disukai dari misalnya musuh-musuh, boleh kita sebutkan musuh artinya yang tidak sejalan dengan kita, dan itu banyak sekali. Dan itu tentunya kalau tidak sabar, ya tentu kita akan hanyut dan putus di tengah jalan. Waliyatubillah. Itu dia. Jadi sekali lagi yang terakhir sebelum mungkin tanya jawab, kesimpulannya ilmu, kemudian dakwah, amal, kemudian sabar, dan tadi kita sebutkan mau'izhatil hasanah di dalam berdakwah, kemudian kita sebutkan yakni wajangan dan nasihat ulama kita, tulus sam, yaitu banyak diam. Dan juga saya lupa, yakni pesan mereka juga rujuk kepada ulama-ulama, rujuk kepada ulama. Misalnya tidak mampu bersikap, gimana sikap saya ini misalnya, rujuk tanya kepada ulama-ulama. Ya, kalau misalnya ulama kita mungkin berbahasa susah gitu, siapa juga ulama susah juga untuk menghubungi, ada ustaz-ustaznya. Itu maksudnya, nanti ustaz-ustaznya akan rujuk kepada misalnya syekhnya misalnya, atau ulama-nya misalnya, atau mencari jawabannya misalnya, itu. Jangan yaitu mandiri dalam bab ini. Nah, ini dalam bab di sini, bab ini mandiri keliru. Berdiri sendiri, di kaki sendiri, mandiri dalam bab ini tidak. Nah, tapi kalau misalnya dalam kehidupan misalnya bisnis semua silahkan mandiri, tapi dalam bab ini jangan mandiri, tanya. Supaya hasilnya juga bi'idznillahi ta'ala maksimal. Kiranya sampai di sini sebagai mukadimah saja.